alam yang indah. Bima wahaina ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad tentang Al-Qur'an ini. Ai bima istamal 'alaihi hadzal Qur'an ladzi wahainahu ilaik. Dari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang telah kami wahyukan kepada engkau. Wa faddalnaka bihi 'ala sa'iril anbiya. Dan kami telah mengutamakan kamu wahai Muhammad atas para anbiya yang lainnya. Wa dzaaka mahdhu minnatin minallah wa ihsan. Yang demikian itu semata-mata anugerah yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafirin. Walaupun engkau tidak mengetahui dahulunya. Aima kunta tadri mal kitab wal iman. Qablu ayuha an yuhillahu ilaik. Engkau tidak mengetahui dahulunya dari kitab mana atau iman. Naam. Apakah akan diwahyukan kepada engkau atau tidak. Kau tidak mengetahui sebelumnya. Tidak mengetahui. Walakin akan tapi ja'allahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kan tapi kamilah yang menjadikan Muhammad SAW diberikan cahaya, diberikan hidayah. Ya dibihi mannasya, dan kami berikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hamba kami. Walamma madh mashtamal alaih hadzal Qur'an min al-qasas. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji apa yang ada terkandung dalam Al-Qur'an dari cerita-cerita yang lurus, yang murni, yang jujur. Wa annaha ahsanul qasas 'ala al-itlaq. Dan bahwasanya apa yang ada dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu merupakan kisah yang paling baik secara mutlak, absolut, tidak bisa diragukan lagi. Fala yujad min al-qasas fi syai'in min al-kitab misla hadzal Qur'an. Maka tidak didapatkan kisah-kisah sedikit pun yang paling baik, yang paling bagus, yang paling jujur pada setiap kitab kecuali Al-Quran ini. Dzakara qissat Yusuf wa abihi wa ikhwatihi al-qissah al-ajibah al-hasanah. Maka Allah sebutkan pula di dalam Al-Quran kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah saudara-saudaranya, baik kakaknya, adiknya, ya, keluarganya. Diceritakan dalam Al-Quran dengan kisah yang sangat menakjubkan, yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat sempurna. Engkau tidak akan mendapatinya kecuali dalam Al-Quran. Nah, karena kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik, kisah-kisah yang jujur, yang tidak ada penyelewengan, tidak ada kerancuan sedikit pun. Maka ini merupakan di antara kesempurnaan Al-Quran, ya. Nah, membenarkan terhadap kisah yang sebelumnya yang Allah sudah memilih kisah-kisah tersebut. Nah, dan inilah kisah yang bagus, yang benar, yang tidak ada kedustaan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah lah yang menceritakan ini. Nah, dan dialah Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatunya. Wallahu ta'ala alam. Bissawab, alhamdulillah, rabbil alamin.